siapa kamu, tapi bayangan dirimu tetap menghampiri aku. Selalu saja aku coba untuk melupakan semua tentang kita berdua, tapi aku rindukanmu. Selalu ku jaga.